langit kerah. Hati yang bahagia terhentak seketika. Malapetaka seakan menindak. Berita menggelegar, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga. Tak percaya tapi nyata. Segala dosaku mohonkan ampunannya. Seakan terjawab dan kau terima.